Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberi umur yang panjang sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dan kita juga bisa bersama-sama di masjid yang mulia ini mengkaji dan mempelajari agama Allah. Semoga ini dicatat sebagai amal sholih yang akan memberatkan timbangan kita nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin wal muslimat rahimahullah. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat rasa aman, tenteram dan nyaman. Ini seperti yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, fata'annama hizat lahud dunya bihadafiriha." Barang siapa yang berada di pagi hari dalam keadaan tenteram jiwanya, tenang, tenteram, sehat tubuhnya, dan dia punya bahan makanan untuk hari itu, seolah-olah dunia dan seisinya sudah diberikan kepadanya. Jadi orang seperti apapun sugihnya, yang disarinya tiga hal ini: tentram jiwanya, sehat tubuhnya, ya ada sesuatu untuk ganjal perutnya. Mau sesugih-sugihnya orang, mau sepakai pakaian 10 sekali pakai, makan 10 piring yang enggak ada. Coba kita bayangkan orang yang hidup di daerah konflik, di Irak, di Afghanistan misalnya, ya kan? Mungkin orang keluar ke pasar, dagang, pulang-pulang tinggal, ya tinggal nama. Daerah-daerah yang itu orang selalu was-was. Mungkin sedang kerja tiba-tiba ada mortir, ya, mulai tubuhnya, ya. Mungkin dia sedang masak di dapur tiba-tiba temboknya bolong kena peluru, kena tangannya. Di daerah-daerah yang tidak aman bisa dibayangkan seperti apa. Kita ini di negeri yang alhamdulillah aman, ya. Ini termasuk nikmat yang besar. Jadi nikmat itu gak harus kita mancing dapat ikan besar, kita ya nanam padi panennya apa bagus, tidak harus itu. Tentram jiwanya itu termasuk bagian dari nikmat yang besar. Nah, sekarang orang hartanya banyak tapi ya, terancam nyawanya, tidak tenang. Karena enggak ada manfaatnya seorang ketika jiwanya itu terancam. Sehat tubuhnya dan dia punya makanan untuk mengganjal perutnya. Orang seperti ini seolah-olah telah diberi dunia dan seisinya. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu hadis yang mendorong seorang muslim untuk bersifat qanaah. Bersifat merasa cukup dengan pemberian Allah dan tidak meremehkan dengan nikmat Allah sekecil apapun. Karena orang ketika dia menerima dengan pemberian Allah, maka kedudukan dia dengan raja itu sama. Kata Imam Syafi'i, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kamu punya jiwa yang qanaah, apa ya? Narima ing pandu. Kamu dengan raja dunia itu levelnya sama, kedudukannya apa? Sama. Orang dia punya kekuasaan yang luas, seluas-luasnya orang punya kerajaan, ya dia makan berapa piring sekali makan, ya dia pakai kendaraan, ya paling satu lah sekali pakai, ya satu, ya seperti itu. Intinya nikmat aman dan nyaman ini nikmat yang luar biasa. Namun masyarakat muslimin rahimahullah sangat disayangkan. Akhir-akhir ini negeri ini berduka. Rasa aman dan nyaman sedikit terusik dengan ulah segelintir orang yang mereka melakukan aksi yang tidak terpuji. Aksi teror, aksi apa namanya, peledakan, bom, dan aksi teror yang lainnya. Yang akan insya Allah kita bahas pada malam hari ini secara global. Di bulan Sya'ban yang mulia ini. Kayaknya berapa tahun yang lalu pun sama. Peristiwa terjadi sebelum Ramadan. Entah disengaja atau bagaimana kita gak ngerti. Yang jelas perbuatan seperti ini, ya, perbuatan yang sangat mencoreng Islam dan kaum muslimin. Apakah pelakunya mengatasnamakan jihad atau mungkin juga ada didorong oleh intel jahat, kita gak ngerti. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah pelakunya adalah orang yang mengaku muslim kemudian melakukan aksi yang tidak terpuji. Ini telah mencoreng nama Islam dan kaum muslim. Sesungguhnya Islam agama yang penuh dengan kasih sayang sangat mengecam tindakannya seperti ini. Meskipun misalnya korbannya itu bukan muslim, korbannya dan non muslim. Namun di negeri yang seperti ini aman, apa boleh orang melakukan seperti itu? Yang namanya jihad dalam Islam itu bukan asal seorang itu apa? Terjun di medan laga. Jihad itu harus di bawah bendera penguasa. Menjihad pun ada aturan mainnya. Bukan asal orang itu berani terjun. Bukan. Bukan seperti itu. Apa yang mereka lakukan, walaupun itu mengatasnamakan jihad atau membela agama, sesungguhnya itu bukan dari jihad. Karena kalau itu memang membela agama, ingin memuliakan agama, maka dengan cara-cara yang tidak seperti itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Lah kalau ada orang tipis kemudian seboknya pakai air pasiran, ya tambah belepotan, ya kan? Ya. Musuh kan cebok, ya cebok tapi pakai air pasiran, ya tambah apa? Tambah najis. Islam itu agama yang mulia, agama yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Apa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melakukan aksi teror tersebut, ini sama sekali bukan jihad. Karena ketika Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, ada orang dia berperang supaya mendapat harta rampasan perang. Ada orang berperang supaya dikenal sebagai orang yang pemberani. Manakah dari itu semua yang dinamakan jihad fi sabilillah?" Sebab apa kata Rasulullah? "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Orang yang berperang agar agama Allah itu mulia, ini yang dinamakan jihad fi sabilillah. Sekarang dengan perbuatan mereka yang melakukan aksi teror, kira-kira Islam dimuliakan atau dihinakan? Dihinakan. Kaum muslimin dicurigai. Orang-orang kafir apa pada waktu Islam? Malah benci. Dari sisi mana dikatakan jihad? Jihad sendiri kata Nabi, litakuna kalimatullahi yal mulia. Agar agama Allah itu yang mulia. Sementara dengan perbuatan mereka, Islam itu dihinakan, muslimin ya, sebagian umat Islam ya, mereka itu dicurigai. Orang-orang kafir boro-boro masuk Islam. Tambah apa? Sengit, ya, tambah benci dengan Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi yang namanya jihad dalam Islam itu bukan asal perang itu bukan. Dan kamu mau jihad melawan siapa, pimpinannya siapa, ya. Jihad itu ada di bawah bendera penguasa. Kalau pemerintah Indonesia misalnya mengatakan semua yang sudah balik harus wajib militer angkat senjata untuk melawan Yahudi misalnya, kita apa namanya taat, karena itu jihad itu harus di bawah bendera penguasa. Berkata Imam Al-Barbahari atau Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah, wa anna al-jihad ma'adin mundu ba'tillahi azza wa jalla nabiyahu ila qiyamis sa'ah ma'a ulil amri min a'immatil muslimin. Dan bahwasannya jihad itu terus berlanjut semenjak Allah utus nabinya sampai hari kiamat, tapi bersama penguasa kaum muslimin. Jihad itu bukan dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, tapi di bawah bendera penguasa yang sah. Mereka mengajak jihad misalnya melawan misalnya ya Amerika atau melawan negeri kafir, kita taat. Jadi jihad itu tidak bisa ya kemudian ya, masing-masing orang ya, kemudian cara-caranya juga ya tidak sesuai dengan syariat, bukan jihad. Kemudian mereka ingin jihad di sini. Apakah Indonesia ini negeri perang? Dan penduduknya ini adalah orang-orang yang wajib diperangi? Sehingga bagaimana mereka melakukan jihad di negeri yang seperti ini? Kalau dia mengatakan, jihad itu kan amalan yang mulia. Ya. Kapan kita akan berjihad? Kalau bukan sekarang. Kita katakan, selama belum ada sebabnya, ya ada belum kewajiban, ada jihad yang lainnya yang memang sudah ada sebabnya. Sekarang misalnya, kamu kesusu ingin puasa Ramadan sekarang, mumpung saya semangat puasa Ramadan, ah saya puasa sekarang lah, di bulan Syaban, puasa Ramadan tapi niatannya, ya tidak sah. Kalau niatnya puasa Syaban, ya sah-sah saja. Tapi karena kamu merasa yang apa namanya, mumpung semangat puasa Ramadan, mengingatkan puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Benar atau tidak? Tidak benar ya seperti ini. Ya kalau belum saatnya, ya, tunda. Masih terlalu banyak amalan-amalan yang belum kita amalkan. Apa hanya itu saja yang belum kita amalkan? Masih terlalu banyak. Masyarakat muslimin rahimahullah. Terkadang orang yang dibunuh, terkadang seorang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah, atau orang kafir yang hidup di negeri muslimin yang mendapatkan jaminan dari kaum dari pemerintah muslimin, ini tidak boleh dibunuh. Orang kafir itu ada empat macam. Yang pertama orang kafir yang dinamakan kafir zimmi, tinggal di negeri muslimin, mereka tunduk pada pemerintah muslimin, membayar upeti kepada pemerintah muslimin, ini kafir zimmi, tidak boleh dibunuh. Yang kedua orang kafir musta'man, orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan oleh pemerintah muslimin, seperti para duta-duta besar asing, orang-orang kafir yang di muslimin, mereka mendapat jaminan keamanan, dan para apa staf-stafnya atau orang-orang yang mereka belajar studi di negeri ini yang mendapat visa dari pemerintah muslimin itu belajar di sini, berarti mereka visa itu kan berarti jaminan apa keamanan ya kan. Yang ketiga orang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian damai dengan muslimin. Jadi pernah Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy mengikat perjanjian damai 10 tahun tidak pernah. Sudah ketika masih pada masa-masa perjanjian damai tidak boleh saling mengganggu. Yang keempat orang kafir harbi, orang kafir yang angkat senjata dan memerangi muslimin. Nah, ini baru kita berangi dengan senjata. Ada orang dia non muslim, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba ditembak, tiba-tiba ditembak. Tidak boleh seperti ini. Lebih bagus kamu ajari dia masuk Islam. Ya wilayah Islam seperti ini, yang Rasul kami namanya Muhammad seperti ini, ajarkan dia Islam. Siapa tahu dia masuk Islam, luar biasa. Kalau ada satu orang mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah melalui kamu, lebih baik bagimu daripada kamu punya ya mobil BMW. Kan punya mobil apa sekarang ya yang mewah apa ya? Lamborghini apa-apa kan? Ya yang anulah kelas-kelas misalnya kayak Innova yang bagus lah. Kenapa? Kalau kita punya kendaraan, ya kalau kita mati nggak dibawa ke alam kubur. Tapi kalau kita berdakwah mengajak orang, menurut orang itu masuk Islam melalui kita, pahala terus mengalir kepada kita. Dia beramal saleh, kita yang ajak itu ikut dapat kibaratan apa? Pahala. Luar biasa. Kalau bisa ditunjuki kepada Islam pun apa harus membunuh. Lagi pula membunuh pun tidak boleh di sini. Orang yang membunuh orang kafir yang masih dalam perjanjian dengan kaum muslimin, orang yang membunuhnya tidak akan mencium bau surga. Benar masyarakat muslimin rahimahullah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika beliau berjalan di pusat kota Mesir, melihat ada dua orang tergelut. Satu orang dari kaumnya Nabi Musa yaitu Bani Israel, satu orang dari kaumnya Fir'aun. Waktu itu Nabi Musa masih diasuh oleh Fir'aun, besar oleh Fir'aun diasuh. Ketika dua orang itu kelahi, seorang dari Bani Israel meminta tolong kepada Nabi Musa, tolong saya. Kemudian Nabi Musa mendatangi ya dua orang itu, kemudian ya orang Kipti ya lawan dari orang Bani Israel itu dipukul oleh Nabi Musa. Nabi Musa waktu itu tidak meniatkan membunuh, hanya sedang memukul. Tapi sekali pukul langsung kalah mati. Nabi Musa pun mengatakan, hadza min amali syaitan, ini adalah perbuatan setan. Nabi Musa pun beristighfar meminta ampun kepada Allah SWT. Padahal yang dibunuh ini bukan orang muslim, orang kafir Kipti. Tapi karena Nabi Musa tidak diperintahkan membunuhnya, Nabi Musa pun bertobat. Karena tadi orang kafir itu kan macam-macam, ada yang angkat senjata dan ada yang tidak kan. Ini bukan orang kafir yang disuruh untuk dibunuh. Nabi Musa bertobat kepada Allah. Saking nyesalnya itu dibawa sampai hari kiamat. Ketika nanti di padang mahsyar manusia menunggu keputusan yang sangat lama, mereka datang pada para nabi dan para rasul dengan harapan agar segera diputuskan. Orang mengatakan pekerjaan yang paling membosankan itu apa? Nunggu. Ya kalau nunggu mau dapat gaji, ya nunggu mbuh. Ya, dapat apa? Hukuman ya kan? Mau dapat gaji pun rasanya apa? Bosan kalau lama ya kan nunggunya. Nah ini mau dapat hukuman kayak datang pada para nabi, datang pada para rasul yang intinya mereka angkat tangan. Di antara yang angkat tangan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, dulu saya pernah membunuh seorang yang tidak diperintahkan oleh Allah. Sebenarnya sudah tobat itu pun masih tetap menyesal. Lah mereka-mereka itu yang kadang melakukan peledakan di gedung-gedung pemerintahan, di fasilitas umum, mereka mengatakan kami bertanggung jawab. Bayangkan. Loh, apa pendapat kamu? Terkadang yang terbunuh adalah seorang muslim. Apa kamu memberi kepada keluarga korban satu orang yang meninggal 100 orang? Mana tanggung jawab kamu? Hanya omong kosong. Karena mana tanggung jawab? Misalnya terjadi peledakan satu gedung sampai 10 orang. 5 orang non-muslim, 5 orang muslim. Meninggal semua. Taruhlah yang muslim ini. Satu orang 100 onta, berarti kali 5 500 onta. 100 onta kurang lebih 3 miliar. Nah, kalau 5 orang ya berarti 15 miliar. Mana tanggung jawab mereka? Kan tidak. Cuma omong kosong tak kan? Kami bertanggung jawab atas ledakan ini. Ini hanya omong kosong. Namun begitu. Ini kalau apa namanya? Muslim. Tapi kalau yang terbunuh orang kafir, yaitu orang kafir ini, itu separuh dari diatnya orang Islam. Kalau orang Islam 100 unta, berarti kalau orang non-muslim yang tinggal di negeri muslimin, ya, itu setengahnya. Mereka pun tidak memberikan ya tebusannya. Berarti hanya omong kosong. Subhanallah. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, di antara yang aneh dari perbuatan mereka, mereka melakukan aksi bunuh diri. Namanya saja bunuh diri, kok dikatakan mati apa? Syahid. Orang yang meninggal karena bunuh diri, apakah disalati sebagian ulama atau tidak? Di pendapat yang kuat disolati, tapi untuk para imam dan tokoh masyarakat jangan nyolati. Ben, ya, karena kalau orang gak disolati oleh pak imam itu rasanya apa? Keluarganya apa? Cilik hati kan? Ya sebagai hukuman. Orang kalau matinya bunuh diri, sebagian ulama mengatakan tidak disolati. Seperti Imam Syaukani mati seperti itu. Sebagian mengatakan disolati, tapi yang nyolati orang biasa. Untuk tokoh agama, para kiai, para ustaz, para apa namanya, pemuka-pemuka agama tidak boleh nyolati sebagai apa? Hukuman atas perbuatan yang perbuatan dia. Orang misalnya yang dimemasang bahan peledak di tubuhnya masuk satu apa namanya gedung pemerintah meledakkan diri. Dari mana dinamakan bom syahid? Dari mana? Ini kan saking bodohnya. Namanya bunuh diri ya bunuh diri. Orang yang membunuh dirinya dengan menusukkan besi di tubuhnya, nanti dari kiamat diazab oleh Allah dengan dia menusuk tubuhnya dengan besi tadi sampai waktu yang entah kapan ya rampung. Orang yang dia bunuh diri dengan cara menenggak racun, nanti dari kiamat dia akan diazab dalam api neraka dengan terus menenggak racun. Kalau ada yang mengatakan, tapi apa yang mereka lakukan ada dalilnya. Kita katakan, nah apa dalilnya? Dalilnya yaitu dulu ketika perang Uhud, pada babak kedua pasukan muslim terdesak. lari ke Syarkasir. Terdesak sebagian lari ke Madinah. Nah, waktu itu ada seorang sahabat, itu An-Nadir, Anas ibn Nadir, dia justru maju. Maju melawan musuh yang berlapis-lapis sampai tubuhnya salah, ya, terputus-putus. Berarti ini kan kayak bunuh diri. Kita katakan ini bukan bunuh diri. Ini dalam perang. Dan andai kata dia mati, matinya bukan karena dia nyacak-nyacak dirinya, tapi apa? Dicacak oleh musuh setelah dia melakukan perlawanan sengit. Anu bom bunuh diri, dia pasang sendiri, dia ledakan dirinya. Ya kan? Beda sekali. Dulu ada pernah pasukan muslimin mengepung sebuah benteng. Sulit untuk ditembus. Ada salah seorang sahabat yang waktu itu agak krempeng tubuhnya, tapi mentalnya kayak baja. Dia mengatakan, tolong, lemparkan saya ke dalam benteng musuh. Saya berusaha membuka benteng itu. Kemudian kalau saya buka dan masuk. Padahal pintu benteng otomatis dijaga ketat kan oleh musuh. Kemudian sahabat tadi dilemparkan ke dalam benteng. Ya, kemudian dengan tenaganya dia bisa mengalahkan pengawal-pengawal apa penjaga benteng tadi. Kemudian dia bisa membuka pintu. Kata mereka, ini dalil bolehnya bunuh diri. Kita katakan seandainya sahabat tadi meninggal bukan bunuh diri, tapi karena dipedang oleh musuh dalam peperangan. Beda banget dengan kalian yang itu memasang bahan peledak di tubuh kalian. Ini enggak ada dalam Islam seperti itu. Tidak ada seperti itu. Na'udzubillah. Di Makassar kemarin itu, na'udzubillah, patahan-patahan tubuhnya sampai seperti itu. Ya kan? Petilan-petilan tubuhnya sampai berserak. Apa seperti itu? Tidak benar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apapun namanya, bahwa ini semua syarat-syarat tersebut bertentangan dengan ya, apa yang dicontohkan Nabi dan para sahabat. Lagi-lagi kita katakan bahwa yang namanya kebaikan harus diperjuangkan dengan cara yang baik. Jangan kebaikan diperjuangkan dengan cara yang tidak baik. Malah jadi apa? Ya, jadi tersoreng. Contoh kayak tadi. Jelas-jelas misalnya. Ada orang kencing, kemudian ceboknya pakai air sondoran. Terlalu orang memandang pemerintah dolim. Ya, pemerintah banyak memakan harta rakyat. Taruhlah seperti itu, seandainya seperti itu. Lah Pak, boleh dengan cara-cara ya, angkat senjata seperti itu. Caranya bukan seperti itu. Caranya Anda masuk melalui orang yang didengar oleh penguasa, atau kamu masuk sendiri menyampaikan dengan cara yang bijak. Diterima alhamdulillah, tidak diterima kamu sudah menunaikan ya amanah, menunaikan nasihat. Kewajiban kamu hanya itu saja. Kalau dia mengatakan kalau kita nunggu perubahan dengan cara seperti itu, nah kapan akan ada perubahan? Kita butuh revolusi. Kita katakan tidak ada revolusi kecuali pasti akan apa? Meninggalkan ya korban. Yang itu justru ya menambah masalah. Jadi kalau ingin menangani masalah ya sebisa mungkin tanpa menimbulkan masalah kan, seperti itu ya kan. Menangani masalah malah timbul masalah lebih besar lagi ya. Jangan ya kan. Jangan seperti itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi masalah nyawa dalam Islam itu bukan ya, sesuatu yang bisa dianggap enteng. Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika haji wada belum menyampaikan pesan-pesan yang mulia, di antara yang beliau sampaikan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian haram untuk kalian dirampas. Harta haram untuk dirampas, nyawa tidak boleh dilenyapkan. Seperti terhormatnya hari ini, di bulan ini, di negeri kalian ini. Itu hari ketika haji. Di bulan haji di tanah suci Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalu dunya ahwanu 'ala Allah min qadli mu'minin bihari haqqi." Hilangnya dunia lebih ringan di hadapan Allah ketimbang dibunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kira-kira ketika mereka melakukan aksi teror dan ledakan dan semisalnya, ledakan, penembakan dan semisalnya, kira-kira mereka ada alasan atau tidak? Ada. Tapi tidak semua alasan dibenarkan. Semua ucapan harus kita timbang dengan Al-Quran dan hadis. Mencocoki kita terima, tidak mencocoki kita apa? Mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan ini bagian dari jihad. Jadi saya kita sebutkan bahwa sebenarnya bukan dari jihad. Nah, jihad itu ada ketentuannya. Jihad harus di bawah bendera penguasa. Jihad juga harus tepat sasarannya. Ya. Jihad juga harus tepat daerahnya. Jadi bukan asal kemudian orang semangat. Semangat saja tidak cukup. Butuh untuk apa sih? Dibimbing. Ada pula yang mengatakan ini dalam rangka membela agama, dalam rangka untuk apa namanya, memuliakan Islam. Kita katakan mulia dari mana? Dengan aksi mereka Islam justru direndahkan. Muslimin dicurigai. Orang-orang kafir boro-boro masuk Islam, tambah apa? Sengit. Nah, seperti itu. Ini jelas hasil yang nyata. Bukan rekayasa, ini hasil yang jelas. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kalau ada yang bertanya, alasan yang utama itu sebenarnya apa? Sehingga disinilah jawaban. Terkadang mereka bajunya mungkin ada yang sama dengan sebagian kaum muslimin. Penampilan lahiriahnya mungkin sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Kita katakan penampilan luar boleh sama, tapi yang membedakan adalah keyakinan. Keyakinan. Orang tidaklah melakukan aksi teror seperti itu kecuali ketika dia punya keyakinan, ya, bahwa selain kelompok mereka adalah kafir. Pemerintah dikafirkan, muslimin yang tidak sejalan dengan mereka dikafirkan. Kalau kafir menurut mereka halal darahnya, halal dirampas hartanya. Berawal dari situ. Dan para aparat yang mereka cerdas pun tahu, ini kelompok ini kok sama, ini sama. Tapi mereka bisa membedakan. Zuhirnya sama, tapi yang membedakan apa? Keyakinan. Tapi terkadang orang-orang yang tidak paham, pikiran itu yang melakukan aksi itu orang salafi, ya kan? Orangnya jenggotan, orangnya singkrang. Kita katakan orang kayak gitu banyak. Nah, sekarang kalau ada orang pakai dasi tapi ngorupsi ratusan miliar, apa semuanya pakai dasi koruptor? Kalau ada maling nyuri pakai celana jin, semuanya pakai celana jin maling? Tidak kan? Nah, seperti itu. Jadi, ya boleh gebiau ya. Jadi karena masyarakat itu enggak paham, dikira yang seperti ini, ya, orang-orang seperti ini, yang jagotan, yang ini, ya, orang-orang yang punya pemahaman teroris. Tapi bukan seperti itu. Ya. Dan para aparat yang berkompeten mereka paham mana yang teroris dan mana yang bukan. Itu ketahuan. Walaupun penampilan luarnya sama, tapi yang membedakan apa? Keyakinan. Masyarul muslimin rahimakumullah, dalam Islam sangat dikecam orang yang gampang mengkafirkan orang lain. Karena orang yang menuduh orang lain itu kafir atau menuduh orang lain itu fasik, kemudian tuduhan tadi tidak benar, itu akan balik yang kepada yang menuduhnya diri sendiri. Kan ngeri. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik." Tidaklah seorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik atau demikian pula menuduh kafir, kecuali tuduhan itu akan kembali kepada yang menuduh kalau yang dituduh tidak seperti itu. Jadi tidak sembarangan seorang itu menuduh orang lain fasik atau kafir, karena kalau tidak benar tuduhan tadi akan balik kepada yang menuduh. Ini kan bahaya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana mereka meyakini orang lain kok kafir? Bagaimana mereka meyakini bolehnya melenyapkan nyawa orang yang tidak sepaham dengan mereka? Padahal Islam itu adalah agama yang rahmah, agama yang membawa kasih sayang. Jangankan kepada orang, pada binatang pun Islam memerintah untuk apa? Sayang. Dulu sahabat Abu Dzar, ya, atau sahabat Abu Darda, punya kendaraan namanya Dimun. Ini kendaraan onta atau kuda namanya Dimun. Ini gak pernah disakiti oleh Abu Darda. Kalau ada orang ingin minjem kendaraan ini, kata Abu Darda, silahkan minjem, tapi kamu jangan sakiti dia. Kasih pakan dan istirahat yang cukup. Ketika kendaraan ini mati, Abu Darda mengatakan, "Wahai Dimun, janganlah kamu menuntut saya nanti di hadapan Allah dari kiamat kalau saya pernah menyakiti kamu. Karena saya tidak pernah menyakiti kamu. Kalau terhadap binatang pun seperti ini kasih sayangnya, apalagi terhadap manusia. Datang seekor unta kepada Nabi, unta yang kurus, nangis, meneteskan air mata. Nabi paham karena datang wahyu. Ternyata unta ini ya wadul kepada Nabi, bahwa dia sudah dipakai untuk kerja, tapi tidak diberi pakan ya. Cukup. Wadul." Kata Nabi, "Man sahib hadzal jamal?" Siapa pemilik unta ini? Datang seorang pemuda Ansor mengatakan, "Ya Rasulullah, ini unta saya." Bisa? Halo? Hah? Ya, sebentar. "Ini unta saya." Kata Rasulullah, "Ini unta wadul pada saya. Kalau kamu mempekerjakan unta ini dengan capek tapi tidak memberi hak yang cukup sampai kurus seperti ini, sudah unta ini biarkan saja, di enggak usah dibuat untuk kerja, dibiarkan, ditinggalkan." Kata pemuda tadi, "Wahai Rasulullah, ini satu-satunya alat untuk kasar, ya, untuk apa? Dapat mengasihi tanda. Kalau ini disuruh dibiarkan ya saya enggak bisa kasar. Kasar, Tom, ya. maka Rasul pun dia tidak ingin menyakiti pemuda tadi. Tapi tidak ingin menyakiti unta tadi. Ya sudah. Kalau kamu ingin tetap menggunakan unta ini untuk bekerja, beri dia pakan yang cukup. Kalau terhadap binatang saja seperti ini, Islam tidak kaya apa? Kalau terhadap manusia. Ya, terhadap manusia. Seperti itu. Ya. Rahmah, kasih sayang Islam. Sampai-sampai ulama fikih mengatakan, para tukang batu tidak boleh mereka menembok, ya, mengelepak bangunan. Kecuali mereka memeriksa, siapa tuh di situ ada sarang burung, burung sedang bertelur, juga siapa, ya, dilepak kemudian kan ketutup. Jangan aja di situ, terutama kalau di Timur Tengah itu banyak sekali burung dara itu pada nendok dia lah. Tembak-tembaknya nggak dilepak, kan di situ kan ada tekukan sedikit, kadang ngeduk di situ. Jadi untuk tukang batu jangan melepak tembok sampai ya kayak burung-burung itu sudah sarang-sarangnya sudah di situ. Itu bukan loh, sampai nggak ada semut, sampai nggak ada renak ya, angel ya kan, dan itu sampai kecil. Tapi kalau kayak burung itu kan jelas. Ini menunjukkan bahwa terhadap binatang pun Islam seperti itu. Bahkan menurut ulama fikih tidak boleh seorang meletakkan ayam di satu kandang atau tempat dengan ayam yang lain yang akan dipatuki, yang akan di apa? Ya, akan dijahili oleh ayam lainnya. Seperti itu. Ya. Ini diantara bukti rahmatnya Islam. Kalau sudah isya kita azan dulu, nanti lanjutkan setelah isya ya. Sudah sekarang, kita sekarang sudah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.